Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya sih, ini jam awal dari ilmu yang disampaikan benar-benar ilmu yang buat saya sangat-sangat bermanfaat dan baru sekali untuk saya. Pertanyaan saya sebenarnya sangat mendasar sekali pada ustaz-ustaz berdua yang punya kesibukan melebihi dari saya bahkan, gitu ya. Bagaimana caranya bagi para orang tua di sini, khususnya bapak-bapak yang punya jam kerja hampir 12 jam atau bahkan lebih untuk bisa membagi waktu untuk keluarganya, dan bagaimana caranya untuk ikut dalam pendidikan anak di keluarga. Karena notabene saya merupakan guru gitu ya, dan jam kerja saya hampir 12 jam, dan bahkan kadang apabila diperlukan saya harus lebih dari 12 jam dari hari Senin sampai Jumat, dan ada kemungkinan saya hari Sabtu juga, ya mungkin jarang sekali hari Sabtu ada di kantor. Jadi ya caranya, trik usaha apa atau yang bisa saya lakukan, ini untuk diri saya sendiri, usaha apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa ikut aktif di keluarga. Karena tadi melihat dari Pak Alvin dan Pak Indiri terusnya bagus ini, cuman kebetulan ya itu tadi keterbatasan waktu ya karena saya merupakan buruh gitu. Jadi kan kalau buruh kan ikut apa juragan gitu ya. Jadi ya, seperti itulah kira-kiranya. Ya mohon bantuan dari bapak-bapak sekalian, Ustaz Alvin, Haliri, apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri dan berguna bagi keluarga saya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rili dari Singasari. Kebetulan kami ada macam panti asuhan ya. Ada kalau istilah sekarang namanya LKS, Lembaga Kesehatan Sosial Anak. Kebetulan anak-anak kami semuanya anak-anak non panti, jadi semua tinggal di keluarga. Ada problem ini karena di LKS kami dampingi anak juga keluarga. Karena kami berprinsip kalau anak-anak ini ingin jadi baik, ya keluarganya harus dilibatkan supaya kebaikan itu bisa berkelanjutan. Nah, cuman ada masalah ketika ini untuk mengajak dan melibatkan bapak-bapak untuk ikut kegiatan-kegiatan semacam ini atau terlibat dalam kegiatan dalam pengasuhan. Mungkin nyambung dengan pertanyaan pertama tadi. Misalkan ibu-ibu sudah diberikan bagaimana memberikan pengasuhan yang baik. Misalkan dengan tadi empat hal yang dicatat, nah saya catat tadi dari Pak Asofro tadi ya, tentang kemandirian, tanggung jawab, komitmen, dan ada empat hal tadi itu. Ketika kita sudah bisa memberikan kepada ibu-ibunya seperti itu, seringkali membiarkan komitmen ini apa? Jadi bapak ini yang saya banyak jumpai ya di komunitas. Mereka memang habis waktunya untuk kerja, jadi kerja non-formal, beca, kemudian pemulung dan sebagainya. Lalu mungkin juga lingkungan yang juga nggak kondisi, jadi mereka suka menggunakan untuk hal yang nggak penting begitu, misalkan ya untuk cangkruan atau mungkin bahkan main minum gitu, bisa seperti itu juga. Nah tapi intinya kecenderungannya yang justru yang kami lihat adalah komitmen itu dibiarkan oleh bapak-bapak. Karena bapak ini saya melihat karena jarang ketemu anak, sehingga mereka ada perasaan semacam balas kompensasi karena meninggalkan anaknya kerja, lalu cenderung longgar dan permisif pada apapun yang diinginkan oleh anak. Nah, itu yang kemudian ya bu, ya tadi yang komitmen bubar dan sebagainya ya karena ini karena bapak ini yang usah bu turutono lah rapopo gitu banyak naik arahnya nangis gitu. Artinya yang nggak tahan dengar anaknya nangis itu bukan ibu karena itu mungkin ceritanya sudah terbiasa tapi justru bapak gitu. Jadi ya ini yang kemudian nah itu kondisi itu. Satu sisi memang untuk melibatkan dalam proses seperti ini ya sulit juga karena soal waktu dan sebagainya. Jadi mungkin barangkali ada tips-tips yang bisa disampaikan, kita berikan supaya kita bisa mendorong ayah, para ayah ini untuk bisa terlibat. Kemarin sebenarnya kita dapat kasus ada anak yang sampai mengalami mengapa melakukan tindakan ini ya, menjurus ke seksual. Kemudian persoalannya karena dia nggak pernah ini ternyata setelah ditelusuri observasi oleh psikolog, karena dia nggak pernah dapat sentuhan dari bapaknya. Jadi persoalannya hanya sepele karena dia jarang ketemu ayah, akhirnya dia melakukan eksplorasi sendiri yang di luar kendali dan akhirnya bablas. Jadi sementara ini akhirnya kita lakukan ada, ya kita membelah apa aja lah kasus-kasus anak yang tidak jarang ketemu ayah itu supaya ayah ini kemudian mau jadi mau memberikan perhatian. Lalu akibat feedback pada anak kira-kira ketika ayah jarang terlibat itu apa, itu mungkin yang sementara ini kami ini kan kami lakukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo. Terutama juga seperti yang disampaikan Bapak Ari tadi, ilmu yang saya dengarkan ini juga sangat bermanfaat insya Allah. Dan satu hal yang baru buat saya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang apa namanya nah tadi yang fase 7-10 tahun sakit tadi, dan kebetulan misalnya 10 tahun mbak ya, jadi sudah memasuki akhir masa latih untuk kemudian menuju ke kemandirian. Kalau bisa mohon disampaikan contohnya yang konkretnya, karena anak saya sekarang 7 tahun pada saat usia latih itu yang banyak diberikan ke panja, dan kemudian yang saya sangat tertarik yang masalah sampai usia 10 tahun itu melakukan sebetulnya yang apa namanya bisa bernilai ekonomis ya, itu seperti apa mungkin bisa saya contoh untuk mungkin anak-anak saya. Terus kemudian yang kedua biasanya semua itu berangkat dari sisi seorang atau orang tua kepada anaknya itu, dari situ dia kemudian dari sisi yang ada di depan terus kemudian dia membuat langkah-langkah untuk menuju ke apa yang dia inginkan tersebut. Kalau bisa mungkin bisa dipikir sisinya dengan seperti apa kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada seorang tokoh besar namanya Muhammad bin Ismail. Muhammad anaknya Pak Ismail gitu ya. Muhammad ini punya saudara laki-laki, jadi mereka cuma berdua. Pak Ismail itu seorang pembelajar hadis, kemudian hartanya banyak. Ketika anaknya di usia yang sangat kanak-kanak, beliau meninggal dunia. Sebelum wafat, Pak Ismail itu bilang begini kepada anak-anaknya yang masih kecil sama istrinya, sungguh aku tinggalkan kepada kalian harta, jangankan yang aku memperolehnya dengan yang haram. Subhatai kaono, yaitu ini Bapak Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Nah, beberapa saat setelah bapaknya meninggal, tapi visi besar bapaknya ini sudah, judul keluarganya itu sudah betul-betul tertanam pada ibunya, pada anak-anaknya. Dan memang interaksi Muhammad ini dengan teman-teman bapaknya itu luar biasa. Bapaknya itu dia melaku dedek besorok nang Madinah itu mencari satu hadis itu luar biasa. Ada dua hal yang perlu dicatat di sini, yaitu keteladanan orang tua dalam memperjuangkan sebuah nilai, yaitu belajar ini. Kemudian yang kedua adalah dia mewariskan sebuah sisi, sehingga meskipun tumbuh kembangnya Imam Bukhari ini hanya didampingi ibunya Syekh, Imam Syafi'i juga Syekh, Nabi Ismail bapaknya cuma menjenguk beberapa saat saja. Cepat sendiri. Sisinya ini udah betul-betul tertanam kuat. Gitu ya. Jadi kalau bagi orang yang sibuk, momen pertemuan dengan anak itu betul-betul harus berkualitas. Jadi bagaimana memberikan makna yang luar biasa pertemuan dengan anak kita. Kalau memang tidak ada, tidak ada kan? Siapa jalan? Ada sebuah keluarga anaknya tiga, ibunya di Malang, bapaknya di Tuban, anak pertama di Erlangga, anak kedua di IGM, anak ketiga di Kediri. Ketika anak pertamanya ini ada masalah di Erlangga, laki-laki datang ke rumah cerita. Waduh, lek kayak gini bu iwangi bu, kalau sih belum ngalah. Lima anggota keluarga dengan lima dapur. Ini permasalahannya selesai kalau ya salah satu dari orang tuanya itu ada yang rela resign dulu. Akhirnya ya betul-betul bermasalah, psikis itu bermasalah. Badan doang kecil. Tapi kalau ada masalah yang sebetulnya gak apa-apa jadi. Dan ngukur dia. Karena kurang kedekatan dengan orang tua. Jadi itu ya. Jadi kedekatan dengan keluarga, meskipun waktunya cuma sebentar ya, sing berkualitas mungkin. Kemudian bapak sebagai tukang bikin sisi keluarga, harus betul-betul menanamkan dengan kuat ini sisi ini. Jadi keluarga itu juara judulnya itu. Kita ini bikin tulisan yang galak judulnya penulis obloi. Keluarga juga begitu ya. Keluarga itu enggak kasih, kita enggak kasih judul gitu. Bingung gua aja lase ya naik. Mau bangun tidur aja ngelakukan apa bingung gak. Tapi kalau sudah visinya itu udah jelas, maka siklusnya ini juga akan sesuai dengan visi itu. Satu, kemudian kedua, memang peran serta para bapak ini dalam mendidik ini perlu dibangkitkan lagi. Insya Allah nanti kita akan kumpulkan, karena ini hampir mayoritas semuanya muslim. Saya mau nulis, kepingin ini nulisnya, tentang keutamaan mendidik anak. Ya yang simpel-simpelnya ayat atau hadis, cerita-cerita tentang fadha'il tentang peran seorang bapak mendidik anak. Sampai-sampai kan ada sebuah hadis, tidak ada pemberian yang lebih utama seorang bapak kepada anaknya itu daripada budi pekerti yang baik, apa gitu loh. Tapi ya kalau promosi dengan yang lain gitu, kalau promosi dengan yang lain, yang mempromosikan tentang orang tua itu sebagai pendidik yang sebenarnya ini kurang. Dan keutamaannya apa? Ini kurang. Paling ya keutamaannya ini disebut like, waktu mikul keranda. Kalau anak jika ada mati nanti tiga yang tetap bermanfaat nggak akan putus ya. Awaladin solihin yadu ulang. Tapi prosesnya tak ditunjukkan. Jadi ya, Pak, jadi insya Allah nanti bikin buku-buku yang enak dibaca gitu tentang keutamaan mendidik, terutama yang memainkan peran adalah para bapak. Jadi mungkin monggo Pak. Baik Pak, bagaimana menghadapi kendala orang tua yang bekerja full suami istri sementara anak-anak ingin dididik dengan ideal gitu ya. Yang pertama mungkin yang perlu kita jadikan contoh itu Nabiullah Ibrahim. Beliau para penghulu Nabi yang tidak mendidik anaknya secara langsung, yang meletakkan Hajar dan Ismail di padang yang gurun pasir yang kering, kemudian dia tinggal. Apa yang dibilang? Saya titipkan kamu kepada Allah. Nah, artinya apa? Bukan kemudian kita meninggalkan keluarga dengan cara yang pasrah, bongkoan, tidak. Tapi ini menggambarkan dengan konteks kekinian bahwa Nabi Ibrahim itu ayah yang full dengan tugasnya sebagai seorang pendakwah. Tapi kenapa kemudian anaknya bisa punya kualitas yang luar biasa Nabi Ibrahim itu? Nah, di sini sebetulnya yang bisa saya tangkap adalah bagaimana satu, Nabi Ibrahim ini punya tingkat kepasrahan, keyakinan dan keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Zat yang memberikan segala galanya kepada keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada transfer ilmu. Transfer ilmu yang kemudian disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya. Apa yang harus kamu lakukan kepada anak kita? Bagaimana ketika saya tidak ada? Seperti apa sosok ayah dan istrinya? Nah, Nabi Ismail ini mengenal sosok ayahnya tidak langsung melihat dan berinteraksi ketika dia ditinggal oleh Nabi Ibrahim, tapi dari cerita. Maka seorang ibu harus memiliki kekuatan cerita yang sangat bagus untuk mengenalkan sosok ayahnya kepada anak. Ketika memang ayah tidak di rumah. Nah, yang berikutnya adalah ini yang paling penting. Bagaimana kita punya keyakinan kepada Allah bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini dari Allah dan untuk Allah gitu. Kembalinya juga untuk Allah. Artinya apa? Maksudnya, ketika saya di lembaga dengan anak-anak yang notabene mereka masih usia-usia dini itu, selalu berhadapan dengan kendala orang tua, terutama ayah yang tidak bisa izin bekerja. Apa pekerjaannya? Sementara anak-anak ini, dia perlu sosok ayah yang paling utama dalam usia tumbuh kembang di usia dini. Kenapa? Ketika tidak ada sosok ayah, anak ini bermasalah secara psikologis. Sudah dicontohkan, ada anak yang mengalami gangguan seksual karena ketidakhadiran sosok ayah. Nah, artinya apa? Ketika berbicara masalah keadaan, kita memang nggak bisa bergerak. Kadang menyerah gitu ya. Tapi sebetulnya masih bisa kita akali. Satu, ketika dunia sudah canggih dengan teknologi, manfaatkan media teknologi untuk berinteraksi dengan anak. Walaupun hasilnya juga tidak akan maksimal, tapi tidak-tidaknya untuk menutupi ketidakhadiran di waktu-waktu penting itu, kita bisa memanfaatkan itu. Nah, nanti kendalanya biasanya di anak. Anak yes, anak-anak usia dini itu nggak tertarik dengan input kalau kita bicara lewat telepon. Itu biasanya nanti akan bisa dibantu oleh ibu melalui lewat dan seterusnya. Yang berikutnya adalah ketika ayah harus bekerja, anak ini harus disosialisasikan. Bilang, maaf nak, hari ini ayah kerja sampai lebur, jam sekian ayah perlu pulang. Tapi gak apa-apa ya, nanti bisa kita ganti di waktu lalu dan seterusnya. Nah, ketika ayah sudah mensosialisasikan, maka hal yang paling utama itu adalah bukan pada kuantitas tapi pada kualitas. Ketika jenengan pulang, manfaatkan waktu itu untuk bisa berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Tak lembur-lemburnya ayah yang sewu, apakah subuh juga gak di rumah? Gak toh? Maka untuk menutupi dan meningkatkan kualitas waktu kepada anak, bapak harus bangun di awal subuh. Bangunkan anak-anak. Jangan pernah berpikiran bahwa anak kecil itu jangan dibangunkan, kasihan dia. Nanti dia pulang tidur dan seterusnya, enggak. Bangunkan. Kalau dia ngantuk nanti dia bisa tidur lagi. Di sekolah saya itu, kadang anak-anak datang itu berdoa itu juga. Kenapa lo ngantuk? Bangunnya pagi, iya. Mau tidur? Tidur. Tidur di sekolah, Pak. Buruhin sekolah saya itu. Karena memang kita menjadikan sekolah itu rumah kedua untuk anak-anak. Nah, keadaan-keadaan seperti itu dia akan temukan ketika berinteraksi dengan ayah di waktu-waktu yang memang ayah ditanya sebegitu, manfaatkan itu. Dan munculkan kesan, ini yang paling penting. Kesan ayah itu orang yang peduli, ayah itu orang yang mampu berbagi dan seterusnya, itu akan membekas di kondisi anak kita. Selebihnya, percayakan anak-anak kita kepada orang yang memang punya kapabilitas yang mirip dengan apa yang kita idealkan untuk anak-anak kita, rumah pendidikan. Jangan pernah berpikiran bahwa sekolah Islam yang tempat anak kita sekolah itu sudah memberikan segalanya. Tidak. Sekolah itu kalau saya lihat, sekolah umum sekarang, lembaga-lembaga yang ada itu adalah tempat anak-anak kita pindah main. Kalau SD, bahkan kalau saya lihat SMP SMA itu juga, dibandingkan anak-anak usia produktif belajar dengan mainnya itu, SMA itu anak lebih banyak main daripada belajarnya. Nah, anak-anak SD kita ketika dia diantarkan ke lembaga sekolah itu juga banyak mainnya. Jadi pesankan ke mereka, jangan belajar yang baik ya, perhatikan guru. Biasanya dia muncul mental block, walah dia dinasihati begitu. Kadang juga dia merasa apa yang diberikan di sekolah itu tidak bisa menerima aspirasi dia gitu. Akhirnya dia sudah malaslah belajar gitu, perhatikan itu mengerjakan tugas itu. Tapi pesankan kepada dia, cari teman yang baik, bermain yang baik ya. Nanti Pak, efeknya dia bisa akan menikmati keadaan di sekolah sehingga belajar pun dia nyaman. Belajar itu kebutuhan. Belajar itu jadi kebutuhan, bukan kewajiban. Nah, itu yang bisa dilakukan. Ini yang agak ekstrim, Pak. Yang kedua, tipsnya, ini agak ekstrim. Kita harus mengendalikan pekerjaan, bukan pekerjaan yang mengendalikan kita. Ya, ini yang agak ekstrim. Artinya apa? Selama kita mampu manajemen dengan baik, selama kita mampu untuk bekerja dengan profesional, kendalikan pekerjaan itu. Jangan kita yang terlibat dengan pekerjaan yang terus mengendalikan kita. Ya, sampai kapan? Ada satu pikiran yang menarik dari Profesor Dr. Renan Sali. Pekerjaan itu kita ciptakan untuk mensejahterakan dan memudahkan kita. Bukan pekerjaan itu kita ciptakan untuk menjadi penjara bagi kita, sehingga kita mengabaikan hak-hak kehidupan kita yang lain. Waktu dengan anak hilang, dengan istri. Yang kita cari pun dari pekerjaan yang dikendalikan, yang mengendalikan kita itu, kita dapat apa? Berangkat pagi, pulang malam. Apa jadi kaya? Yang kaya itu yang pemiliknya pekerjaan itu, bosnya kan? Artinya seperti apa? Oke, kita bekerja, tapi jualah keahlian kita dengan apa? Satu hal yang bisa kita perjuangkan. Artinya kita harus punya position bargaining dalam satu perusahaan itu. Ini agak ekstrim memang dan perlu proses. Saya pernah berdiskusi dengan wali murid saya. Dia seorang kepala redaksi Rajar Malang. Redaktornya dia bekerja lebih hampir 15 tahun di situ. Dia bilang, saya gak dapat apa-apa. Kami gak pulang-pulang, tapi yang kaya pemilik apa? Sekarang memutuskan berhenti. Saya tanya, kenapa Bapak memutuskan berhenti? Karena saya capek ya, gitu ya. Saya capek, dan saya akhirnya sadar ketika anaknya sudah SMP masuk pondok, dia baru kehilangan anaknya. Dan, ya Allah, ternyata anakku wis gede saiki, kok merem-merem wis mondok. Lagi bari iki kuliah, habis itu mantu aku. Ya, apa saya menikmati waktu dengan anak saya? Saya tidak mau menyesal berikutnya. Ini masih ada 3 adiknya, saya akan habiskan waktu dengan mereka. Keluar dia, Pak. Keluar, dia merintis satu usaha. Dan ketika dia berbicara dan bercerita dengan saya tentang merintis usaha ini, dia gak percaya diri. Kira-kira cocok gak ya Pak Ibu? Waduh, dia tanya sama saya, ya saya gak tahu. Tapi ketika dia bercerita tentang, oke, jobdesk ini apa, kemudian di bidang apa, dan seterusnya, dia bercerita. Dia bilang, oke, ini sayangnya passion Bapak. Nah, saran saya akhirnya ke dia, Pak, kalau ingin berhenti bekerja, bekerja yang baru itu jangan lari jauh-jauh dari passion yang sudah Anda tekuni sejak 10 tahun. Anda harus bekerja itu, kenapa? Itu yang Anda kuasai. Cuma sekarang sistemnya beda, Anda yang menguasai dan Anda yang mengembangkan. Dan ini biasanya komitmen bekerja, etos kerja itu jauh lebih bagus daripada dia bekerja dengan perusahaan. Dan memang iya, kata dia. Ketika saya punya jam bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, itu maksimal dia bekerjanya. Kenapa? Karena satu, perusahaan itu punya dia. Yang kedua, kalau dia nggak serius, dia akan nganggur. Yang ketiga, di situ dia ingin benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk benar-benar kembali kepada keluarga. Akhirnya, memang beliau luar biasa. 3 bulan ini jungkir baliknya di situ. Tapi dia bahagia. Kenapa? Saya lebih tenang sekarang, kata dia. Lebih tenang. Nah, keadaan yang ekstrim ini perlu pemikiran panjang dan diskusi alam dengan istri. Karena itu tadi, Pak, menyangkut keadaan perekonomian keluarga dan seterusnya. Tapi intinya adalah sebetulnya sekarang ketergantungan keyakinan kita ini kepada siapa? Itu yang harus kita pikirkan. Selama ini kebanyakan kita hidup itu bergantung kepada pekerjaan dan materi sebagai hasilnya, bukan kepada yang memiliki alam semesta, yang memiliki pekerjaan dan memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sehingga tingkat kepasrahan kita, ketawakalan kita, ketakutan kita kepada siapa? Bukan lagi kepada Allah, tapi kepada materi. Kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak masuk ini, maka saya tidak dapat gaji dan maka seterusnya. Akhirnya ketakutan kita berputar hanya pada dunia saja. Dan itu membuat kita stres dan sangat lelah, akhirnya mengakibatkan kita depresi. Tapi ketika kebergantungan kita kepada Allah, kita tidak akan pernah takut. Dan selalu akan ada banyak harapan. Dan yakinlah, rezeki itu Allah yang atur, rezeki itu Allah yang berikan. Maka ketika sudah mampu meyakini keadaan seperti itu, insya Allah segala sesuatunya nanti Allah akan berikan jalan. Ada saja rezeki yang akan Allah berikan, dan akan ada banyak kejutan-kejutan yang bisa kita dapatkan. Kita menikmati kehidupan kita sebagai ayah, kita menikmati sebagai kepala rumah tangga, kita menikmati sebagai seorang pekerja yang profesional dan seterusnya. Itu yang harus kita pikirkan. Mungkin Pak, yang ketiga ini rada ekstrim dan memang perlu mencari, menggali potensi. Maka yang terakhir, saran saya, lakukan konsultasi kepada beberapa orang yang menurut penangannya ahli, kemudian punya pengalaman, kemudian dia ahli di bidang itu untuk membantu seperti apa. Nah, kalaupun memang belum mampu, ya kita harus bisa coba mengendalikan dan bagaimana mengatur position bergening dalam perusahaan itu. Jadi begitu ya Pak ya. Yang berikutnya ini melibatkan ayah dalam pola asuh yang di apa lembagakan panti asuhan atau mengasuh anak-anak yang dari kalangan keluarga kurang mampu. Memang kendalanya satu Pak, di lembaga itu melibatkan ayah itu susah. Tapi yang saya coba terapkan di lembaga kami adalah Anda boleh mendaftarkan anak Anda ke sekolah ini ketika yang datang mendaftarkan itu ayah dan ibu. Jadi kalau ibu saja datang, saya tidak mau terima. Silakan ajak suamimu. Kalau suaminya datang, silakan ajak istrimu. Kalau dia cerai, ajak mantannya. Itu tepatnya. Jadi semuanya akan saya sosialisasikan, saya wawancara sampai kemudian titik darah penghabisan dia paham tentang apa dan mau membangun komitmen. Biasanya saya akan bilang, maaf kalau memang anaknya mau uji coba silakan datang ke kelas sosialisasi. Dan Anda berdua suami istri jangan beri formulir, jangan bayar apapun. Diskusikan dulu apa yang saya sampaikan tadi. Suami istri sanggup, sudah berkomitmen dan oke, datang ke sekolah saya, baru saya berikan formulir, silakan bayar. Anak akan kami observasi, dia mengalami keadaan apa, bagaimana pola asuh yang di rumah, kemudian keadaan-keadaan kemandirian dan seterusnya. Ini akan kami jadikan sebagai data untuk kami berikan masukan ke orang tua. Dan kami akan perhatikan anak ini siap atau tidak untuk bergabung di lingkungan sosial, di sekolah. Kalau ternyata dia tidak siap, saya akan bilang maaf, anaknya sebenarnya tidak suka disidik, di rumah aja, kuas-kuasin sama orang tua. Itu. Nah, ketika sudah ada cara yang kita buat untuk orang tua, akan ada komitmen. Komitmen ini harus ditegasi. Maka kalau dia tidak mau memenuhi komitmen, itu biasanya kalau di lembaga kami itu semester pertama itu ada surat cinta. Nanti ketika di tengah semester kedua ternyata keadaan orang tua ini kok sama sekali tidak merespon, biasanya akan saya panggil, saya tawarkan, mau melanjutkan dengan menjalankan komitmen atau tidak sekolah. Biasanya begitu. 2 tahun yang lalu saya keluarkan 2 anak dari sekolah, bukan karena anaknya, tapi karena orang tuanya. Alasan saya apa? Saya akan lebih baik tidak melihat anak ini daripada kemudian kami melihat tapi hati kami menangis. Kenapa? Di sekolah ini memberikan stimulasi untuk ngajari anaknya jujur, anaknya disiplin dan segala macam sama orang tuanya, terus di rumah disia-siakan. Kan kurang ajar namanya orang tua begitu. Kalau anak itu dia jaga kamu perhatikan, ya sudah. Kalau emang gak mau terdidik, cari sekolah lain. Gitu. Nah, keadaan yang seperti ini biasanya juga akan membangun kesadaran orang tua. Lantas bagaimana kalau orang tuanya susah, ayahnya ini sibuk aja dengan pekerjaan. Kuatkan ibu, satu. Kuatkan ibu. Yang kedua, bangun sosok ayah itu di sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang ada itu harus punya sosok laki-laki. Kalau di pondok pinangan harus ada bapak asuh anak-anak ini yang memunculkan sosok dan figur ayah. Sehingga dengan hidup gitu, anak-anak ini ketika dia merasa kecewa dengan ayahnya di rumah, dia akan kembali ke sekolah, dia akan kembali ke tempat yang dia nyaman. Di situ dia akan dihidupkan dengan sosok ayah. Nah, di sekolah, di lembaga kami juga begitu. Ketika ayah gak bisa ikut pencak tema, dia harus lapor. Sehingga nanti anak ini akan kami kondisikan, maaf ya, besok gak sama ayah pas acara. Sama siapa? Sama ayah, tapi ayahnya yang lain. Ayah siapa? Ada ayah Ifir, ayah Tamil, atau ayah siapa. Itu kita bantu untuk memperbaiki keadaan mental dia. Begitu Pak. Yang ketiga nih, pertanyaan Pak Aryo. apa yang harus dilakukan. Dalam fase latih ini sebetulnya kita tinggal melanjutkan dari sosialisasi, Pak. Melatih anak dengan apa namanya, apa yang sudah kita sosialisasikan. Melatih ini biasanya harus memang memerlukan kelompok sosial. Kelompok sosial itu komunitas, komunitas untuk membantu dia menumbuhkan motivasi. Nah, kalau misalnya ingin bagaimana melatih anak untuk bisa mandiri secara finansial atau setidak-tidaknya merasakan keadaan yang mengarahkan kepada sana, ya satu, kita harus punya waktu untuk terjun langsung dengan anak-anak merasakan bagaimana susahnya misalnya mencari uang. Saya pernah ngajak anak saya ngemper jadi pedagang asongan ketika acara wisuda di UMM. Pada kesempatan kami ngemper di apa namanya pertemuan. Nah, saya jualan, istri jualan, anak saya yang jadi ikut. Kan kalau kita menunggu lama ya, jualan es krim tuh, es krimnya sampai mencair nggak ada yang laku. Oke, orang buyar kita ngasong, saya yang bawa kamu ikut. Nanti saya bilang kalau ada yang bayar urusanmu ya, tapi aku nggak mau hitung-hitung, nggak pinter hitung-hitungannya. Nah, yang terjadi Pak, awalnya, aduh, bawa asongan ini, yang biasanya jadi pembicara kemana-mana, moro-moro kok jadi pedagang asongan itu rasanya mau halir-halir. Malu, nggak pede. Tapi itu harus dikalahkan. Kenapa? Untuk menjadi pembelajaran, anak itu akan merasakan energi kita. Ya, energi kita nggak pede, dia juga jauh lebih nggak pede. Nah, itu harus dikalahkan. Jadi saya ngasong, ngajak anak saya. Anak saya itu, kalau saya nawari, es krim mbak, es krim bu, dia menjauh. Malu. Nanti kalau sudah selesai gitu, sepi, dia mendekat, ngobrol. Cara saya kalau ada yang beli, dia panggil, sini sini, bentar ya mbak, bayarnya ke ini. Wah, nanti dia hitung. Awal dia malu, tapi dari situ dia merasakan ternyata di satu sisi mengasihkan, tapi di sisi yang lain kok ada hal yang beda gitu. Episode kedua, saya bilang, ini kan sudah ringan nih kotaknya, kamu bawa ini, ajak temanmu, sana. Boleh, terserah caranya gimana. Aku gak mau, coba. Dicoba. Begitu dia kembali, saya tanya, laku berapa? Gak ada katanya. Kenapa kok gak ada? Hehehe, caramu gimana? Aku pas tempat sepi, ngomong es krim, tapi pas rame aku diem. Gak apa-apa, oke, bagus. Tiba-tibanya juga mencoba. Ketika di rumah dievaluasi, apa yang kamu rasakan? Malu, capek, dan sebagainya. Nah, saya baru dijelaskan ke anak, begitulah perasaan kami sebagai orang tua, cari uang siang malam dan seterusnya. Bukan berarti kamu harus mencari seperti kami, tidak, tapi setidak-tidaknya kamu bisa memahami apa yang kami rasakan, kan? Mulai dari situ ada perubahan, Mbak. Dia bisa memanajemen uangnya dengan caranya sendiri. Bahkan dia bisa mengatur uang sekian itu beli apa aja. Kalau dia dibelikan jajan, itu dia punya rencana. Jajan ini habisnya hari ini, jajan ini untuk besok, itu dan seterusnya. Nah, itu cara yang paling ringan lah. Melibatkan anak-anak untuk kemudian merasakan langsung. Ini latihan. Latihan. Banyak cara. Melalui komunitas seperti ini pun anak-anak, misalnya kayak gitu ya, ada pameran hasil karya anak. Menurut saya akan ideal ketika anaknya menjaga karyanya dia. Dia berdiri di situ. Nanti orang tanya, kamu bikin apa ini? Dia akan menceritakan, loh. Gak apa-apa, anaknya pendiam, Pak, mau jawab. Cuma bilang, bikin rumah, gitu. Gak apa-apa. Tapi ketika dia dilatih, dia akan terbiasa bertemu dengan orang dan seterusnya. Dia tidak mengenal batas usia. Dia berinteraksi dengan siapa saja, itu akan muncul satu keadaan-keadaan yang membuat dia menjadi siap. Seperti Rasulullah lah, menggembala kambing prosesnya, ikut pamannya berdagang, sampai kemudian beliau bisa menjadi seorang saudagar. Nah, itu fase yang bisa dilakukan sebagai fase nanti. Apakah punya visi dan misi sebagai orang tua yang ketika menerapkan homeschooling? Harus. Kita harus punya visi dan misi dalam berkeluarga. Bukan hanya ketika kita menerapkan anak kita homeschooling, tapi ketika pertama kali kita menikah, punya rencana dalam menikah, sampai kemudian kita sudah mendirikan suatu bangunan rumah tangga, kita harus punya visi dan misi. Kalau nggak punya, bagaimana kita menjalankan keluarga ini? Apa visi misinya? Kalau saya, dengan keluarga saya, yang saya jelaskan kepada istri saya adalah, visi misi kita adalah di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Ini adalah visi kita. Peliharalah keluargamu dari siksa dan kejamnya api neraka. Maka visi kepala rumah tangga itu adalah bagaimana keluarga ini bisa selamat dari api neraka, kan? maka apa yang harus kita lakukan? Ayo kita tingkatkan ibadah kita. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana kita melindungi dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, yang sudah dihidupkan oleh Rasulullah melalui kepala dada. Ini visinya. Harus kita tegakkan. Sehingga ketika kita sudah menegakkan ini, kita punya tujuan yang sama. Kehidupan kita kemana nanti? Apa yang sudah kita buat dalam misi kita? Misinya apa? Mengumpulkan keluarga kita di jannah, ya Allah. Ini tujuan kita sama gitu. Nah, ini harus disosialisasikan. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan pertama ketika anak dalam fase bayi itu adalah pendidikan tauhid, mengenalkan Allah, meyakinkan anak dengan keberadaan Allah. Bagaimana menanamkan nilai-nilai tauhid itu sehingga anak itu akan muncul dengan keadaan yang lebih baik, dengan keyakinan yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita hidupkan. Kalau saya seperti itu, makanya ketika saya buat slideshow untuk menjelaskan kepada istri bahwa kita memilih homeschooling itu kenapa, itu saya paparkan. Ini visi kita, ini misi kita. Sehingga keluarga bisa berjalan. Dan anak-anak pun sudah tahu. Anak saya ketika, dia tadinya sekolah Pak, sampai kelas 4 SD. Tapi sebelum sekolah itu dia sudah saya berikan pilihan. Mau sekolah di formal atau non-formal. Sekolah non-formal kita homeschooling. Kalau, nah dia pada waktu itu memilih homeschooling mulai dari kelas 1, saya bilang tidak. Sekolah dulu. Nanti kalau sudah bosan, kamu boleh homeschooling. Kenapa? Karena saya melihat anak saya pendiam. Dia tidak bagus sosialisasi. Jadi saya taruh di lembaga SD formal untuk bersosialisasi. Kelas 4 dia saya tanya lagi, gimana? Homeschooling di oke. Homeschooling bukan berarti kemudian bisa seenaknya. So itu saya tunjukkan. Saya jelaskan apa itu homeschooling, kenapa kita memilih homeschooling, apa target kita, apa yang bisa kita lakukan sampai bla bla bla nya itu saya jelaskan ke dia. Saya tunjukkan di slideshow. Dia sudah paham. Oke, kamu siap melakukan ini? Ya, bismillah siap. Jalan. Jadi mulai tahun ini dia homeschooling. Harusnya kelas 5 sekarang. Nah, sekarang anak saya pun akhirnya memilih di rumah Tafid Utruja. Tadi saya sudah megang-megang Ustaz Alvin, nanti kalau bisa anak saya boleh setoran ke jenengan hafalan. Boleh ya? Iya. Tapi ternyata dia nyangkut di rumah Tafid. Awalnya itu tidak bermaksud ke sana. Saya ke sana itu silaturahmi karena ibu yang mengelola rumah Tafid itu anaknya juga homeschooling dan satu sekolah dengan anak saya. Saya bercerita, saya ajak anak saya ke sana untuk silaturahmi terus melihat-lihat. Ketika pulang dia tanya, saya bilang mau sekali di situ, apa ikut Tafid kurang itu? Gak mau itu dia. Gak mau. Saya rayu kayak apa gak mau? Gila. Habis itu dia kepikiran nyoba. Aku boleh nyoba gak? Sorry aja kata dia di situ. Dari pagi diantar nanti sore dijemput. Ya boleh. Tak izinkan ke yang punya terus boleh. Ternyata setelah pulang itu dia memutuskan aku mau di situ. Itu 3 hari 3 malam saya suami istri nangis Pak. Karena kami tidak siap kalau anak itu harus mondok di situ. Walaupun hanya 10 bulan. Nah, itu saya bilang ketika jemput boleh pulang itu bilang besok sudah nggak boleh balik di rumah aja kalau mau menghafal. Nangis satu hari satu malam itu dia nangis. Kenapa? Dia merasa saya ingin belajar di situ, saya ingin jadi saya memotivasi dia kalau bisa target 2 tahun dalam sekolah itu bisa hafal Quran 30 juz kalau bisa. Nah ternyata dia memikirkan itu gitu. Dia, saya tadi cerita keutamaan orang menghafal Al-Quran itu apa dan sih. Karena termotivasi. Nah dia begitu di rumah Tafid itu, dia termotivasi oleh ustazahnya. Ustazahnya itu hafiz Al-Quran. Dia bisa selesai menghafal Quran 15 juz 3 bulan. Itu satu program. Nah dia ternyata terinspirasi oleh cerita ustazah itu dan seterusnya. Dan begitu melepaskan dia itu rasanya berat gitu. Tapi itu keputusan. Makanya saya bilang ketika dia sudah dilatih dan proses itu akan muncul, kapan dia menunjukkan hasil latihan itu? Dia setelah usia di atas 10 tahun. Dia mau 11 tahun, saya bilang ke istri, ikhlaskan dia. Karena dia sekarang bukan milik kita. Dia sudah punya keadaannya sendiri, dia bisa memutuskan. Dan itu harus kita syukuri. Keadaan-keadaan yang kita latih sebelumnya kemudian muncul, jangan pernah ditentang, tapi disyukuri sebagai itu nikmat Allah gitu. Nah, kadang kita tidak pernah bisa menduga kapan kemudian Allah menunjukkan itu. Nah, itu yang harus disiapkan adalah mental orang tua. Walaupun sampai sekarang saya kadang masih apa ya, berat gitu. Karena ideal menurut saya itu secara psikologis anak jangan dipondokkan di usia 10 tahun atau usia 10 itu jangan. Kenapa? Dia masih perlu sentuhan, dia masih perlu. Tapi ketika anak memang sudah mampu menunjukkan komitmen dan seterusnya, berikan dia kesempatan untuk berlatih. Tapi setelah itu tarik lagi untuk kemudian kita yang menjadi pengontrol dan kita yang menjadi pendidik utama untuk anak-anak kita. Nanti faktornya akan ada, dia akan bisa lepas secara mandiri untuk tutup kepada lingkungannya. Allah alaihi wasallam.